kasih tuk cinta kami terlahir ke dunia. Ungkapkan rindu pada kekasih. Getar rasa jiwa raga hanya menyebut nama Allah, hanya memanggil nama Allah. Bumi dan langit menyeru Allah, tinggalkan dirimu menuju Allah. Sambutlah cinta, lepaskan dunia. Tahan jiwa için gelmişiz cihane. Dostu sevmektir işimiz. Allah der her bir zerremiz. Ağyar Brenden bize ne? Yer gök seslenir her dem. Allah benlikten geçmiş olanın yarıdır Allah. Aşkı bulmuş olan dünyayı neylesin? Her dem seslenir o. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tuk cinta kami terlahir ke dunia. Ungkapkan rindu pada kekasih. Tuk cinta kami terlahir ke dunia. Ungkapkan rindu pada kekasih. Getar rasa jiwa raga hanya menyebut nama Allah, hanya memanggil nama Allah. Bumi dan langit menyeru Allah, tinggalkan dirimu menuju Allah. Sambutlah cinta, lepaskan dunia. Tahan jiwa menyeru Allah, Allah. Bumi dan langit menyeru Allah, tinggalkan dirimu menuju Allah. Sambutlah cinta, lepaskan dunia.